menjadi mandul. Dia insya Allah sembuh, tetapi akibatnya dia mandul. Lalu kata Muawiyah, adapun keturunan saya sudah punya. Akhirnya diminumnya dan dia sembuh, alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib pergi sholat subuh dan ditikam oleh pembunuh. Dan beliau wafat karena itu. Amr bin As dia sakit perut. Akhirnya diperintahkannya wakilnya untuk memimpin sholat. Wakilnya ini yang dibunuh. Jadi semuanya mau dibunuh. Dan ini dicatat oleh para ahli sejarah, diriwayatkan dengan sahih. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karangan Ibnu Katsir, di dalam kitab An-Nihaya, atau di dalam biografi-biografi mereka, seperti Syiar Alami Nubala, bahkan di dalam kitab Al-Awasim bin Al-Khawasim, dijelaskan secara tuntas permasalahannya. Sungguh tidak layak orang-orang seperti kita untuk mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengorbankan apa saja untuk agama ini. Lalu kita belum berbuat apa-apa, datang-datang mencela mereka. Jadi wajib meyakini keutamaan dan keadilan mereka, serta tidak turut campur dalam perselisihan-perselisihan mereka. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan sebagian saja untuk mempersingkat waktu, dan yang lainnya saya sebut surat dan nomor ayatnya agar ikhwan, akhwat, kaum muslimin dan muslimat nanti bisa merujuk. Ayat yang pertama di surah Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha terhadap mereka. Waradu'an, dan mereka ridho terhadap Allah. Wa'adalahum, dan Allah siapkan untuk mereka jannat. Di dalam surat Fatah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon peristiwa Hudaybiyah, dan jumlah sahabat ketika itu 1400-an. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah ridha terhadap mereka. Kemudian di surah Al-Hasyr ayat 8-10. Itu juga menjelaskan tentang keutamaan. Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan keutamaan para sahabat, pujian atas mereka, baik muhajirin maupun ansar, ahli Badar, ahli bayt atau ridwan, dan setiap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat kemuliaan dan terpilih menjadi sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya banyak memuji para sahabat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah, tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat kepadaku di bawah pohon. Jumlah mereka 1400 atau 1500. Sebagian mengatakan 1400, sebagian mengatakan 1500. Antara itu, tidak masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaybiyah. Jaminan apalagi yang lebih afdol daripada ini? Tidak ada di antara manusia yang dijamin masuk surga dan tidak masuk neraka, kecuali para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang ahli Badar, jumlah mereka 300 lebih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allallaha ittala'a ala qulubi ahli Badrin. Faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dalam kisah Hatib bin Abi Balfa'ah. Hatib salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar. Ketika Rasulullah akan menaklukkan Mekah, membawa pasukan kaum muslimin, Hatib ini mengirim pesan, surat rahasia memberitahukan. Bukan ingin berkhianat, tetapi dia punya keluarga, punya harta benda, punya anak-anak di sana. Dan dia terikat perjanjian dengan sebagian orang-orang kafir di sana. Nah, dia ingin memberitahu orang-orang tertentu saja bahwa Rasulullah dan kaum muslimin akan datang. Turun wahyu memberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, surat rahasia ini dikirim melalui seorang perempuan. Rasulullah mengirim sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib dan salah seorang sahabat lagi untuk mengejar wanita tadi. Ketika dikejar, ditanya, diinterogasi, wanita tadi tidak mau mengaku. Akhirnya diancam, akan diperiksa seluruh tubuhnya, baru dia keluarkan surat tersebut dan dibaca ternyata dari Hatib bin Abi Balfa'ah. Umar marah, setelah Hatib dipanggil dihadapkan kepada Rasulullah, Umar marah. Seperti biasanya Umar, yang memiliki semangat yang luar biasa. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal munafiq. Hai Rasulullah, biarkan saya pancung leher munafik ini. La ya Umar. Tidak wahai Umar. Innahu syahida Badran. Sesungguhnya Hatib ini ikut perang Badar. La'allallaha. Semoga Allah. Ittala'a. Ala qulubi ahli Badrin. Semoga Allah telah melihat hati para ahli Badrin. Faqal, lalu Allah berkata, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, saya telah ampuni kalian. Ini pembelaan Allah terhadap orang-orang yang dipilihnya untuk membela agama-agamanya, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin dan muslimat, kita bersaksi bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi dari umat ini, umat yang paling utama. Di samping itu kita meyakini bahwasanya mereka bukanlah maksum. Jadi kita yakini mereka paling utama, tetapi sahabat bukanlah maksum. Mereka juga manusia yang mungkin juga salah, mungkin benar. Sahabat juga melakukan kesalahan, tetapi apalah artinya najis apabila jatuh ke tengah samudra. Najis kalau jatuh ke dalam lautan, apakah akan mengotori lautan? Tidak. Seperti itulah kebaikan-kebaikan para sahabat itu ibarat samudra, ibarat lautan. Pengorbanan mereka, kesalahan-kesalahan mereka itu sudah tenggelam, terhapuskan oleh kebaikan-kebaikan mereka jika memang mereka salah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini setiap keutamaan-keutamaan para sahabat dan juga meyakini sahabat adalah bukan maksum secara individu. Tetapi kalau ijma, kesepakatan para sahabat adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Tetapi individunya, kita meyakini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan, tetapi mereka bukan maksum, hanya saja kesalahan-kesalahan mereka itu tenggelam dalam kebaikan-kebaikan mereka, diampuni oleh Allah jika memang ada kesalahan-kesalahan mereka. Lantas mengenai sikap kita terhadap perselisihan-perselisihan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti perselisihan antara Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bersama Az-Zubair ibn al-Awwam, Talhah dan Ali bin Abi Thalib di pihak lain. dan juga seperti perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Maka sikap kita adalah bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mereka mujtahid. Mereka berijtihad. Tujuan mereka adalah kebenaran, bukan hawa nafsu. Bukan tampuk kepemimpinan, bukan harta benda, bukan dunia, tetapi mereka berijtihad menginginkan kebenaran. Yang benar di antara mereka mendapat dua pahala, yang keliru di antara mereka mendapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran wa idza aqtaha aqta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim berijtihad, dia benar, dia dapat dua pahala. Dan kalau dia keliru, dia dapat satu pahala, pahala ijtihad dan kesalahannya diampuni. Mereka adalah orang yang lebih berhak untuk berijtihad. Kemudian perlu diketahui, ketika terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah, jumhur mayoritas sahabat tidak terlibat. Mayoritas sahabat mereka menahan diri. Sebagian yang ada yang menyimpan pedangnya. Bahkan sebagiannya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas mematahkan pedangnya. Karena tidak mau terlibat dalam fitnah tersebut. Jumlah sahabat banyak ketika itu puluhan ribu yang ikut fitnah, terlibat dalam fitnah itu tidak sampai 100. Bahkan tidak sampai 30 orang. Dari puluhan ribu sahabat yang ikut terlibat, terjun dalam fitnah itu karena ijtihad, anggapan mereka, keyakinan mereka ini yang benar, itu tidak sampai 30 orang. Ini menunjukkan kita sebagai pengikut-pengikut dan orang yang menadabbini mereka wajib menahan diri seperti jumhur mayoritas sahabat. Tidak terlibat dalam masalah itu. Tidak seperti sebagian tulisan-tulisan yang sok lancang menghakimi antara mereka. Memang mayoritas ulama dan para sahabat meyakini Ali bin Abi Thalib berada di pihak yang benar. Tetapi Muawiyah berijtihad dan dia keliru. Dan dia tetap dapat pahala. Kita tidak boleh mencela mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangan, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Demi Allah, jika salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allahu akbar. Berapa kaya orang kalau punya emas murni sebesar gunung Uhud itu? Tidak ada di dunia ini. Begitu besarnya pegunungan Uhud itu, panjang, besar. Ada orang yang memiliki kekayaan lalu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud itu, ma adraka mudda ahadihim, tidak akan bisa mencapai satu mud para sahabat. Wala nasifah, bahkan setengah mud mereka saja tidak akan tercapai oleh kalian. Asbabul wurud dari hadis ini, sebagaimana di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, terjadi cekcok antara Khalid ibnul Walid dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Abdurrahman bin Auf lebih utama, termasuk satu dari 10 orang yang dijamin langsung surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut perang Badar juga. Nah, Khalid bin Walid mengeluarkan kata-kata yang tajam mencela Abdurrahman bin Auf. Rasulullah langsung marah dan bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela sahabatku. Ini antara sahabat sahabat yang satu mencela sahabat yang lebih utama, Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan cela sahabatku. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sampai kukunya sahabat lalu mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'udzubillah. Oleh karena itu ada buku-buku yang mencela sahabat-sahabat Rasulullah, khususnya Utsman bin Affan dicelanya, dianggap Utsman bin Affan ini tidak adil, tidak layak, kemudian menyimpang dari manhaj Rasulullah, seperti Sayyid Qutb rahimahullahu taala di dalam kitab bukunya Al-Adalah. Ya. Dalam bukunya Al-Adalah mencela habis-habisan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara perkataan-perkataannya yang menghukumi sahabat itu keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Seperti buku yang cukup menjadi pegangan oleh sebagian kaum muslimin, karangan Khalid Muhammad Khalid. Termasuk bukunya Ramadan Al-Buti. Dan ada lagi satu lagi yang dari dulu menjadi kebanggaan sebagian kaum muslimin membacanya, 60 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karangan Khalid Muhammad Khalid. Ini buku yang tidak punya ketelitian sejarah. Data sejarahnya tidak jelas. Kelebihannya hanyalah dari segi bahasa. Bahasanya indah, caranya bertutur dan mengisahkan bagus. Tetapi di situ dia mencela sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dan sebagian sahabat yang lainnya. Ada buku-buku yang lainnya juga seperti itu yang akhirnya menjadi rujukan oleh sebagian penulis, ustaz-ustaz dan dai-dai di negeri kita, lalu ikut-ikut pula lapah mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "La tasubbu ashhaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Jangan kalian mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falimaqami ahadihim sa'ah. Sungguh, satu jam mereka berdiri sholat, atau satu jam mereka berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min ibadati ahadikum umrah, lebih baik dari ibadah salah seorang kalian sepanjang umurnya. Itu kata Imam Abbas. Salah seorang dari kita beribadah sepanjang umurnya, sepanjang hayatnya, itu tidak akan bisa sebanding dengan satu jam, satu saat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nukilkan perkataan Imam At-Tahawi yang meringkas prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini di dalam kitabnya yang terkenal Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, "Wa nuhibbu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum." Dan kita tidak berlebihan dalam mencintai mereka. "Wa la natabarra' min ahadin minhum." Dan kita tidak berlepas diri dari salah seorang mereka. "Wa nubghidu man yubghiduhum." Dan kita membenci orang yang membenci mereka. "Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum." Dan kita membenci orang-orang yang mencela para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa la nadhkuruhum illa bi khair." Kita tidak menyebut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan kebaikan. "Wa hubbuhum din." Mencintai mereka adalah agama. "Wa iman." Dan keimanan. "Wa ihsan." Dan ihsan. "Wa bughdhuhum kufrun." Dan membenci sahabat adalah kufur. "Wa nifaq." Nifaq. "Wa tughyan." Dan kezaliman. Ini dia aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan penegasan-penegasan seperti ini banyak. Seperti di dalam kitab Syahhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Di dalam kitab Qutbus Samar min Aqidati Ahli Al-Athar oleh Siddiq Hasan Khan, ulama besar dari India. Dan banyak lagi kitab-kitab ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan prinsip ini yang wajib kita yakini dan kita jaga. Kita tutup pembahasan masalah ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Pembahasan masalah larangan mencela dan membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum ghardan ba'di." Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah terhadap sahabatku. Jangan kalian jadikan mereka sebagai celaan setelahku. Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Barang siapa yang mencintai mereka, maka sesungguhnya dengan cintaku lah dia mencintai mereka. Waman abghadahum fabibughdi abghadahum. Barang siapa yang membenci para sahabat, maka dengan kebencianku pula lah aku membenci mereka. Orang yang membenci sahabat tadi. Waman adzaum faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti sahabat berarti dia telah menyakitiku. Waman adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakitiku, sungguh dia telah menyakiti Allah. Waman adzallaha yushiku an ya'khudzahu. Barang siapa yang menyakiti Allah, saya khawatir dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia bagian pertama dari kajian kita, yaitu konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat. Kita masuki bagian kedua, yaitu pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita petik dari madrasah sahabat. Keteladanan-keteladanan yang kita timba dari kehidupan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini laksana sebuah sekolah. Madrasah. Tempat kita menimba ilmu. Mengambil pelajaran. Bahkan di negeri kita, orang-orang tua dahulu mengatakan dan menjadi pepatah yang diwariskan turun-temurun, bahwa kita masyarakat yang belajar dari alam, alam terkembang menjadi guru. Kehidupan ini adalah guru, tempat kita menimba ilmu. Madrasah. Dan kehidupan para sahabat adalah madrasah yang paling utama. Berisikan hikmah, mutiara, pelajaran-pelajaran berharga, keteladanan-keteladanan yang mulia. Barang siapa membuka lembaran-lembaran sejarah, membaca kehidupan-kehidupan mereka, maka dia akan mengakui semua ini. Berikut ini sebagian kecil dari cuplikan kehidupan mereka. Sekaligus pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dan kita petik dari ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dan kita teladani dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semestinya seorang mukmin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat telah memberikan contoh terbaik, suri tauladan yang amat indah dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang tidak hanya sekedar bait-bait syair yang dilantunkan. Cinta yang bukan hanya sekedar slogan yel-yel. Cinta yang bukan hanya sekedar acara-acara seremonial tahunan. Tidak. Cinta mereka cinta yang hakiki. Lihat peristiwa Hudaybiyah. Dalam peristiwa Hudaybiyah, ketika terjadi kesepakatan antara Rasulullah, antara kaum muslimin dan orang-orang kufar Quraisy, orang kufar Quraisy mengirim utusan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berada bersama Rasulullah dan para sahabat, dia menyaksikan sesuatu yang amat menakjubkan, yang belum pernah dia lihat dan mungkin pun tidak akan ada. Saya yakin tidak akan ada di zaman sekarang. Dengar penuturannya. Ketika utusan kafir ini pulang ke Mekah, bertemu dengan orang-orang kufar Quraisy, lalu dia berkata, "Ai kaum, wahai kaumku, wallahi laqad wafattu 'ala al-muluk wa wafattu 'ala Qaisar wa Kisra wa Najasyi. Demi Allah, saya telah datang berkunjung kepada raja-raja di dunia ini. Saya telah berkunjung kepada Kaisar, penguasa Romawi. Saya telah berkunjung kepada Kisra, penguasa Persia. Saya telah berkunjung ke Najasyi, raja Habasyah, Ethiopia ketika itu. Wallahi, ma ra'aitu malikan khattun yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat, menyaksikan seorang raja yang sangat diagungkan, yang sangat dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam diagungkan dan dimuliakan oleh para sahabatnya. Wallahi, demi Allah, kata dia, ma tattakhimuna qamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuang dahak, meludah, melainkan ludahnya tersebut akan jatuh di tapak salah satu sahabatnya. Allahu Akbar. Kecintaan apalagi yang lebih daripada ini? Pemuliaan, penghormatan apalagi yang lebih daripada ini? Ludah Rasulullah tidak sempat jatuh ke tanah, langsung disambut oleh sahabatnya. Fadallaka biha wajhahu wa jalda wa jildahu. Lalu mereka usapkan ke wajah dan kulit mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberkati, termasuk fisiknya, tubuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberkati. Selama dia hidup. Wa idza amarahum, dan apabila Muhammad memerintahkan mereka, ibtadaru amrahu, mereka berebut-rebut menjalankan perintahnya. Wa idza tawaddo, kadu yaqtatiluna ala wudhu'i. Apabila dia berwudu, maka mereka hampir saja berbunuh-bunuhan karena memperebutkan sisa wudhu'nya. Wa in takallama, jika Muhammad berbicara, khafadu aswatahum indahu, mereka memelankan suaranya di sisi beliau. Wa ma yahizuna ilahi nazar ta'ziman lahu, dan mereka tidak pernah melotot memandang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena cinta mereka, karena pengagungan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-As menuturkan, "Ma kana ahadun ahabu ila ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang paling agung di mataku selain daripadanya. Wa ma kuntu atiku an amla aini minhu. Bahkan saya tidak sanggup untuk melihatnya sepenuh mataku, saking wibawaan dan saking menyeganinya. Kalau saya diperintahkan, diminta untuk menceritakan ciri-ciri Rasulullah, saya tidak akan sanggup karena saya tidak pernah berani menatapnya dalam-dalam. Allahu Akbar. Bahkan kecintaan mereka ini menyebabkan mereka rela mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang menakjubkan di perang Badar. Sebagian dari kita mungkin sudah mendengar, tetapi hendaknya kisah ini sering kita ulang-ulang. Kita kisahkan kepada remaja-remaja kita, anak-anak kita, si kecil kita, agar tumbuh loyalitas mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar mereka tahu bagaimana dahulu sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau menuturkan ketika perang Badar, saya berdiri di barisan kaum muslimin. Di antara dua orang bocah. Baina gulamain hadithat sin. Dua bocah belia. Remaja yang masih umurnya masih belia. Kemudian salah seorang dari bocah tadi, faghamazani, mencolekku, lalu berkata, ya am, wahai paman, hal ta'rifu Aba Jahlin? Apakah engkau tahu Abu Jahal? Yang mana Abu Jahal itu? Saya menjawab, ya, saya tahu. Apa perlumu dengan Abu Jahal? Dia heran. Anak kecil itu bertanya tentang Abu Jahal. Ada apa? Mau apa kamu dengan Abu Jahal? Apa kata anak remaja tadi? Saya dengar Abu Jahal ini mencela Allah dan Rasul. Saya dengar Abu Jahal ini menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, la'in ra'aituhu, jika aku melihat Abu Jahal, la yufariqu suwadi suwadahu hatta yamuta al-ajal minna, kami tidak akan berpisah, tidak akan ada yang memisahkan kami sampai salah satu dari kami akan mati. Allahu Akbar. Remaja mana di zaman sekarang, pemuda mana yang memiliki semangat untuk pembelaan Islam seperti ini? Jangankan untuk mengorbankan jiwa raga dia saja, hanya karena cemooh dan olok-olok saja dia khawatir dan takut untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mana cinta, mana pengagungan, mana penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak enak lah, apa kata orang nanti kalau kita seperti itu pula? Tidak enak kalau saya harus pakai jilbab yang rapi, jilbab yang lebar dan dalam. Apa kata orang nanti, dicemooh, di ini itu dan segala macam. Belum lagi kita mengorbankan jiwa dan raga kita hanya untuk teguh saja mempertahankan sunnah-sunnah Rasulullah, kita ciut dan takut. Ini menunjukkan betapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lemah, masih perlu diperbaiki, dipertebal dan diperkokoh. Kemudian faghamazani al-akhar, remaja yang satunya mencolekku lagi dan bertanya seperti temannya tadi. Lalu aku melihat Abu Jahal di tengah-tengah manusia. Fakultu ala tarayani, ala tarayani hadza sahibakuma alladzi tas'alani anhu. Lihat itu. Ini dia teman, ini dia orang yang kalian tanya. Itu dia Abu Jahal yang kalian cari-cari. Baru saja mereka mengetahui Abu Jahal, serta-merta mereka melesat, meneriakkan takbir, menghunus pedangnya, berlomba-lomba sebuahnya itu untuk membunuh Abu Jahal. Sehingga Abu Jahal terbunuh. Selesai mereka membunuh Abu Jahal, pedang yang berat masih di tangan mereka terasa berat, mereka seret dan mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya mengaku, saya yang membunuh ya Rasulullah, saya yang membunuh Abu Jahal. Mereka bangga di hadapan Rasulullah, menunjukkan kecintaan dan pembelaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang membunuhnya. Lalu kata Rasulullah, apakah kalian telah membersihkan pedang kalian dari darahnya? Belum ya Rasulullah. Lihat. Lalu mereka melihatkan, keduanya melihatkan pedangnya. Apa kata Rasulullah? Kalian berdua telah membunuhnya. Lihat keadilan Rasulullah. Rasulullah tidak ingin mengecilkan hati keduanya. Kalian berdua telah membunuhnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rampasan perang itu untuk Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Kedua remaja ini namanya sama-sama Mu'adz. Yang satu Mu'adz bin Al-Afra, yang satu Mu'adz bin Amr ibnul Jamuh. kisah lain yang menunjukkan kecintaan mereka menyebabkan mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka. Dan itu adalah puncak dari pengorbanan cinta. Bukan korban cinta. Kalau korban cinta zaman sekarang lain. Ini korban. Ini pengorbanan karena cinta. Bukan korban cinta seperti cinta-cinta anak manusia di zaman sekarang. Ani Zubair Ibnu Al-Awwam. Dari Zubair Ibnu Al-Awwam dia menuturkan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'an yaum Uhud. Nabi dalam perang Uhud mengenakan dua lapis baju besi. Fanahaba ila sahra, lalu Rasulullah ingin naik ke atas sebongkah batu, falam yastati. Tapi Rasulullah tidak bisa, sulit. Faja'a Talhah. Datanglah Talhah. Fa'aqada Talhah tahtahu. Lalu Talhah duduk di bawah. Fasa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hatta istawa 'ala sahrah. Lalu Nabi menginjak Talhah lalu naik ke atas batu. Talhah menjadi tangganya. Sehingga Rasulullah bisa naik ke atas batu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aujaba Talhah. Talhah mendapatkan surga. Mau dia diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perang Uhud itu, dalam sebuah salah satu bagian perang tersebut, sempat kaum muslimin kocar-kacir. Banyak yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha salah seorang sahabat yang tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilindunginya Rasulullah. Setiap Rasulullah berusaha melihat sesuatu di belakangnya. Talha berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi. Wahai Nabi Allah, ibu bapakku sebagai tebusanmu. La tusyrik, jangan engkau lihatkan badanmu. Jangan engkau tampakkan dirimu. Yusibuka samun min sihamil adu. Jangan engkau lihatkan dirimu agar panah-panah musuh tidak mengenaimu. Nahri duna nahrik. Biarkan leherku menjadi tamengmu. Biarkan leherku menjadi tamengmu. Ini pengorbanan yang luar biasa. Cinta mereka menyebabkan mereka tidak rela Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit walaupun terinjak duri. Walaupun terinjak duri. Seperti kisah Hubayb yang ditawan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika dia sudah dinaikkan ke tiang salib dan hendak dibunuh, ditawarkan kepada dia untuk menebus diri dia dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hubayb? Demi Allah, wallazi nafsi biyadih, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam terinjak duri, saya tidak akan rela. Saya tidak akan rela. Ini kecintaan mereka. Sampai akhirnya beliau gugur di tiang salib itu, ditombak oleh salah seorang dari kafir Quraisy. Pelajaran yang kedua dari kehidupan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cepat dan bersegera mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah-perintahnya. Kisah-kisah, contoh-contoh yang diberikan oleh sahabat radhiyallahu anhum, insyaallah kita lanjutkan setelah istirahat. Kita istirahat sejenak, setelah itu kita lanjutkan kisah-kisah sahabat dalam masalah ini. Allahu a'lam. Ya, demikianlah sesi pertama dari materi yang telah disampaikan, penjelasan yang cukup gamblang tentang dari mulai pengertian sahabat sampai kepada pelajaran penting yang dapat dipetik dari madrasah sahabat. Mudah-mudahan penjelasan pada session pertama ini cukup memuaskan kita dan bisa menjadi suri teladan kepada kita nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah nanti pada penjelasan sesi yang kedua tentunya kita berharap lebih membuat kita paham lagi tentang masalah apa pelajaran yang dapat kita petik dari madrasah sahabat ini. Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwati wa akhawati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Kita lanjutkan memetik pelajaran dan hikmah dari madrasah sahabat. Pelajaran yang kedua, pelajaran tentang ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menerima nas, menerima, mengambil nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk diperdebatkan. Mereka menerima ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk dipandang hebat, tetapi mereka menerimanya untuk melaksanakan dan mengamalkan. Tanpa ragu-ragu, tanpa banyak berpikir panjang, karena mereka sudah yakin apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Sekalipun perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dengan hawa keinginan diri mereka. Saudariku kaum muslimat, dengarkan kisah kepatuhan seorang pemudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah teladan di zaman di mana tidak sedikit dari wanita-wanita muslimah yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya karena mengikuti hawa nafsu atau syubhat-syubhat dan propaganda-propaganda musuh-musuh Islam. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Julaibib, imra'atan minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangkan untuk Julaibib, seorang wanita ansar, gadis ansar. Julaibib ini pemuda yang miskin, tidak terpandang, bukan dari kabilah suku yang terhormat. Rasulullah yang mencarikan dia pasangan hidup. Faqal, berkata ayah dari wanita tersebut, hatta astamira ummaha, beri saya tenggang waktu sampai saya bicara dengan ibunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, na'am izan. Kalau begitu baiklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah, pulanglah laki-laki tadi, ayah dari gadis tadi, menemui sang ibu. Lalu dia menceritakan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjodohkan gadis mereka dengan Julaibib. Faqalat, ibu sang gadis tadi berkata, la hallahi zan, ma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Julaibiban. Tidak mungkin. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan pemuda selain dari Julaibib? Tidak ada yang lain lagi selain Julaibib. Kok Julaibib yang dijodohkan dengan anak saya? Dia tidak setuju. Waqad mana'naha min fulan wa fulan. Kita saja menolak si fulan, tidak mau kita menjodohkannya dengan anak kita, apalagi si Julaibib itu. Ibu-ibu di zaman sekarang, perhatikan. Qala wal jariyatu fi sitriha tasma. Si gadis anak mereka mendengar dari balik tirai pembicaraan kedua orang tuanya ini.